Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karimil Mun'im Alladhi أنعم من شاء بالزميل الصالح الذي أنعم من شاء بالزميلة الصالحة الذي أنعم من شاء بالولد الصالح الذي أكرم من شاء بالوالد الصالح والوالدة الصالحة الذي جعل الأولاد أمانة على عواتقهم Wassalatu wassalamu ala afdali man adda al-amanata wa nasaha al-ummata habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana akrimna بالزملاء الصالحين بالأصحاب الصالحين والصواحب الصالحة اللهم يا ربنا رزقنا أولاد الصالحين البنين الصالحين والبنات الصالحات اللهم يا ربنا أكرمنا بالآباء والأمهات الصالحين والصالحات اللهم يا ربنا أكرمنا بالأساتذة والأستاذات الصالحين والصالحات اللهم يا ربنا وفقنا إلى العمل الصالح اللهم يا ربنا أعنا على تربية أولادنا وعلى تربية من كان معنا في حياتنا من الأب والأم والابن والجيران اللهم يا ربنا ويا من يا من عنا على أهل الخير للخير فعنا يا ربنا للخير اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين الحاضرات kaum muslimin dan muslimat alhamdulillah. Semoga kita digolong oleh Allah benar-benar menjadi ahli istiqomah di majlis ini. Majlis seminggu sekali yang sebetulnya masih kurang. Kalau kata Imam Ghazali itu, kalau bunga itu tidak disiram 3 hari akan layu, dan sebetulnya hati pun begitu. Kurang sebetulnya kalau seminggu sekali. Tapi jika kita tidak bisa lebih dari itu, maka jangan sampai kurang dari itu. Baik, jadi ini sudahlah bolong minimal. Kalau sudah masih bolong-bolong ya, seminggu datang, seminggu tidak, banyak minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk menempuh jalan keridhaan-Mu dan tempatkan kami di dalam tempat yang Kau ridhoi. Terus minta mudahkanlah kami menghadiri majlis yang mulia ya Allah. Terus Allah akan membantu. Dan kita masih di dalam silsilah pendidikan anak. Kita sudah sampai kepada pendidikan anak di saat anak sudah mulai bisa diajak bicara. Masih ingat barangkali kita ulas, mendidik anak itu bukan di saat anak mulai dewasa, tapi ternyata mulai dari sebelum lahir. Di dalam masa pernikahan itu juga pendidikan masa depan anak, memilih pasangan yang benar dan sebagainya. Kemudian sampai di saat anak dalam kandungan, anak terlahir, kemudian di saat anak itu mulai bias bisa diajak bicara, ada pendidikan khusus kepada mereka dengan kita latih dengan hal-hal yang baik. Kemudian di saat anak sudah mulai berpikir, kemudian kita memilihkan sekolah, itu juga termasuk bagian dari pendidikan anak. Dan sekarang kita akan mendidik anak di saat anak kita sudah mulai punya atau di saat akil balik. Ini sebetulnya semakin berat. Mendidik anak di saat anak sudah mulai menjelang dewasa, masa pubertas. Karena tidak hanya sekedar anak itu punya kemauan seperti anak kecil yang belum diberi oleh Allah syahwat, kecenderungan dengan lawan jenis, akan tapi saat ini ada kecenderungan dengan lawan jenis. Dan ini harus lebih hati-hati. Kalau anak kecil sederhana, kita mendidik anak kecil gampang dibanding saat ini, karena dia sudah punya kesenangan. Apalagi di saat anak terjerumus, terjebak dalam sesuatu yang tidak benar, masanya cinta yang salah, maka saat itu orang tua akan merasa akan menjadi susah di saat mengarahkan sang anak. Maka ini perlu, jangan sampai ada orang tua mengatakan bahwasanya, aku ingin menjodohkan anakku dengan seorang laki-laki, kok susah, kenapa ya? Ada seorang bapak mengadu, saya punya calon buat putri saya, calon itu menurut saya baik, tapi putri saya menolak. Jangan disalahkan sang putri. Bagaimana Anda dahulu memperkenalkan anak Anda terhadap calon pasangan? Bagaimana mengajari anak Anda di saat mereka mulai punya keinginan dengan lawan jenis? Bagaimana Anda mengarahkan putra-putri Anda di dalam hal yang satu ini? Mohon maaf, ini harus benar-benar luar biasa. Keinginan yang satu ini, masalah lawan jenis ini ada hubungannya dengan dosa-dosa sampai na'udzubillah zina dan sebagainya. Dan ini berbeda dengan anak kita, kalau minta es krim mungkin kita bisa belikan es yang lainnya, atau minta kue ini kita ganti dengan kue yang lainnya, mungkin. Tapi yang satu ini tidak. Ada hubungannya dengan hawa nafsu. Seorang anak ingin menuntaskan keinginannya yang satu ini yang tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, kecuali dengan melampiaskan syahwatnya, dan ada dua pilihan halal haram. Kalau tidak kita arahkan dengan yang benar, maka terjadilah satu bencana besar kepada anak. Anak terjatuh kepada hinanya perzinaan. Masya Allah, di sini harus benar-benar kita mendidik anak. Di saat anak mulai dewasa, anak mulai bisa, anak mulai ada kecenderungan dengan lawan jenis. Dulu pernah kita singgung, tolong ibu, bapak harus perhatian, cermat kepada anak. Tidak cukup menyerahkan anak kepada seorang guru, pesantren, madrasah, atau sekolahan. Tidak cukup, tapi di rumah ibu harus cermat, bapak harus cermat. Masih ingat kaidah bahwasanya, paksalah putra-putri Anda dengan cara mereka tidak merasa terpaksa. Kecerdasan seorang tua di dalam mengarahkan. Dipaksa seorang anak untuk mengikuti keinginan orang tua, tapi dengan cara tidak terpaksa. Dibiasakan dari awal. Misalnya kalau ada orang pengen punya anak jadi dokter, jangan dibiarkan dari kecil dia senangnya olahraga atau apa, tak taunya setelah tamat SMA suruh masuk ke dokteran, berat. Kalau kita menginginkan anak kita jadi dokter, dari awal sudah kita sering beri buku-buku bacaan ilmu kedokteran, diberikan cerita tentang pentingnya membantu orang dengan ilmu kedokteran, pentingnya ilmu kesehatan di SMP, masuk SMA. Nah, di situ ada rasa rindu. Padahal itu maknanya orang tua memaksa agar anaknya mengambil yang satu ini, tapi dengan cara dia tidak terpaksa. Ini tidak pernah kita pikirkan. Ada anak mau mondok, Ada orang tua memondokkan anaknya, tapi dari kecil tidak pernah diajak berbincang-bincang tentang pondok. Giliran bandel di SMA kelas 2 langsung dikeluarkan masuk ke tempatnya sang kiai. Kiainya yang pusing. Kalau memang pengen dimasukkan ke pesantren, sama dengan masukkan ke kedokteran. Dari awal sudah dikenalkan bagaimana mau jadi apa anak kamu. Menjadi orang yang soleh, orang yang bisa membimbing orang, orang baik. Ini kenalkan kepada orang soleh, menghormati orang soleh, menghormati majlis, menghadiri majlis. Mulai kecil sampai umur 18 tahun tidak pernah kenal yang namanya majlis taklim. Setelah itu suruh mondok. Terpaksa anak itu, kita paksa tidak, berontak nanti. Tidak enak dikekang di pondok, kayak penjara segala macam. Tapi kalau dari awal sudah dirindukan kepada yang mulia, maka akan mulia. Termasuk anak dalam hal yang satu ini. Urusan syahwat. Ibu harus pandai dan cermat. Manusia di dalam hal ini ada dua. Yang pertama adalah cuek. Cuek, jadi tidak pernah mencermati. Cuek di dalam mencermati anaknya terserah mau apa, wajar itu kayaknya. Jangan dianggap itu adalah wajar. Wajar secara manusiawi, wajar secara pergantian masa, pubertas, masa pancaroba, wajar. Semua orang akan melalui itu, dari sisi itu wajar. Tetapi kita tidak boleh menganggap itu wajar yang tidak perlu kita cermati. Ini wajar yang harus cermati. Ini yang pertama, orang cuek. Ibu harus pandai dan cermat, tolong. Kalau putri Anda kok sudah rajin di depan cermin mencet-mencet jerawat. Lama di cermin sisirannya bolak-balik. Hati-hati Bu, itu harus paham bahasanya. Anak kita saat itu sudah, ini contoh saja. Anak kita sudah mulai senang dengan lawan jenis. Baik, lawan jenis ini tujuan. Pasti mau tidak mau dia akan menuju ke situ. Bagaimana kita arahkan jalannya yang benar? Makanya kita berbicara dengan anak yang mulai akil balik tentang kriteria calon pasangan itu penting. Tidak apa-apa anak masih umur 12-13 kalau dia mulai senang dengan pasangan. Saat ini para ibu harus pandai dan cerdas bicara, nak. Umurmu berapa, nak? 12. Berarti kamu menikah kira-kira berapa tahun lagi, nak? No, belum, mak. Tidak, kamu nanti kan pasti menikah. Diam dia baru. Jadi nanti kalau kamu menikah, nak ya, kamu harus cari orang yang pokoknya rajin sholat, yang pokoknya baik, sama mama baik, sama ibu punya baik, sama umi baik. Pokoknya diberi makna kriteria seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terus ditanamkan di benak mereka. Harus tanggap kita dengan yang demikian ini. Kalau tidak dibiarkan dia di luar, di sekolah, dikirimi surat sama temannya, dikirimi SMS sama temannya. Sehingga dia akan tergoda tiba-tiba mencintai orang yang orang tuanya tidak suka. Lah inilah yang menjadikan sebab kenapa kadang orang tua tidak menyetujui pernikahan sang anak, orang tuanya sendiri salah mendidik anak. Kalau orang tua benar mendidik anak tidak pernah menemukan problem. Tapi ini anaknya sudah punya kesukaan, kecintaan kepada orang yang sesuai dengan hawa nafsunya. Bukan sesuai dengan kriterianya Rasulullah. Bukan sesuai dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil agamanya dahulu. Boleh kau pilih yang cantik, boleh kau pilih yang tampan, boleh kau pilih yang kaya, boleh kau pilih yang bagaimana. Tapi ingat agama nomor satu. Ya ini selalu kita tawarkan di anak-anak. Kita hadirkan di benak sang anak-anak. Di saat anak mulai dewasa itu. Kalau dia ketemu misalnya putri kita kok ketemu dengan laki-laki. Laki-laki itu menggoda dia. Enggak akan tergoda. Sholatnya enggak pernah. Percuma. Sebelum dari jauh-jauh. Tapi kalau sudah terlanjur seneng, mohon maaf ini. Kalau sudah terlanjur seneng, benar-benar gula jawa rasa coklat tuh. Kalaupun dinasehati, pertama sadar. Dia kan enggak sholat, nak. Iya, saya tahu, ma. Apalagi dia kan begini. Iya, ma. Nah, sudah iya. Ya sudah lah, nak. Kalau begitu kamu enggak usah dengan dia. Apa jawabnya? Ma, kan Allah Maha Kuasa. Semuanya kan bisa berubah, kan? Kan? Ini paling susah sudah kalimat semuanya. Allah kan pasti bisa merubah. Ini sebetulnya dia nuruti hawa nafsunya. Ini rata-rata kejadian kasus, bahkan kadang-kadang laki-laki itu benar-benar tidak pantas untuk menjadi pasangannya. Tapi karena dia sudah dikuasai oleh rasa cinta yang salah tadi, maka lihat orang tua pun repot. Lebih baik lari kadang-kadang, na'udzubillah. Dan masih banyak orang tua tersiksa gara-gara dia salah mendidik. Jangan serta-merta disalahkan sang anak jika anak membangkang kepada Anda. Tapi bagaimana Anda mendidik anak? Ada lagi gimana tidak pusing anaknya itu kalau didatangi laki-laki malah ditinggal pergi. Kayak barang dagangan murahan tuh. Tidak boleh. Kita jadikan rumah kita rumah wibawa. Tidak boleh ada laki-laki datang ke rumah kita. Kalau kita punya anak perempuan. Kalau kita anak laki-laki, kita jadikan bagaimana teman-teman putrinya datang ke rumah kita itu mikir berkali-kali. Kita jadikan rumah kita rumah wibawa, keluarga kita keluarga wibawa. Dan ini bukan ruganya kiai saja, semua orang bisa membuat yang demikian ini. Harus ada undang-undangnya Rasulullah kita hidupkan di rumah kita. Tiga orang yang tidak bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Yang pertama orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua ad-dayyus, orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anak-anaknya. Punya anak perempuan didatangi oleh anak laki-laki karena dia punya mobil, barangkali anaknya kiai. Wah, kadang-kadang anaknya kiai itu. Malah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya tuh di WC enggak keluar-keluar tuh ngerokok lama, memberi kesempatan anakku biar ngobrol sak bebas-bebasnya. Dungu neraka paling dalam, hina itu bapak. Insyaallah di sini tidak ada orang hina dan dungu seperti yang kami sebutkan. Baik semuanya, orang punya cemburu. Kadang-kadang disodor-sodor kena itu loh pacarmu nak. Ini musibah. Ada ibu-ibu yang menganggap anak itu kayak barang dagangan murah. Ketahuilah anak Anda adalah lebih mulia daripada permata. Apakah Anda tidak pernah menghayal punya permata? Coba kalau Anda punya permata. Sebab tidak semuanya punya permata kan. Berhayallah Anda punya permata harganya 500 juta. Di mana Anda menyimpannya? Di pinggir jalan? Tidak, Anda akan kunci di dalam peti. Petinya masuk ke lemari, lemarinya dikunci. Setelah itu taruh di kamar, kamarnya itu kunci. Setelah itu pintu rumahnya dikunci, gerbangnya dikunci, Anda baru pergi. Titip sama pembantu. Bu, mbok, kalau ada tamu sudah tidak usah dimasukin. Kan? Permata. Tapi kenapa anak kita jadi rendah dari permata? Siapa saja boleh keluar masuk seenak-enaknya. Kalau ada orang meletakkan permata yang harga 1 miliar ditaruh di pinggir jalan atau ditaruh di pagar, kira-kira orang apa itu? Gila, benar ya itu yang ngomong dasar. Jadi kalau ada permata harga 1 miliar digantung di pinggir pagar itu namanya gila. Apakah anak kita lebih rendah dari permata, wahai para ibu? Ini kadang tidak pernah kita pikirkan anaknya disodor-sodorkan pacaran. Itu musibah di akhir zaman. Dengan bahasa dikemas ta'aruf. Hebat. Kalau ta'aruf boleh isinya sama. Sudahlah jauhkan anak kita. Bagaimana mungkinkah kita menjauhkan anak kita dari pacaran? Mungkin dengan ketegasan Anda di dalam mendidik. Tapi dengan cara yang bagus. Kita arahkan kriteria. Kriteria ini penting. Mahamkan kriteria. Nak, yang kau nikahi adalah semacam ini. Ini pendidikan yang paling berat di sini ini. Barang orang, banyak orang lupa lalai. Nah, kalau Anda tidak pernah membuka omongan, Anda tidak usah ragu sebagai orang tua berbicara kepada anak tentang lawan jenisnya. Bukan disodorkan, berbicara. Nah, kalau kamu nanti mempunyai istri dengan anak laki-laki, kamu harus bisa mencari istri yang begini. Karena apa? Istrimu itu wakilmu. Kamu akan pergi, anak-anakmu kau titipkan kepada anak. Harus yang baik, yang begini. Tertanam kriteria, tertanam makna di dalam hatinya. Kalau digoda oleh perempuan tidak bakal mau. Secantik apapun, akhlaknya enggak benar, ngapain saya nikah dengan dia? Memangnya anak saya mau belajar dengan dia? Ya bisa. Tapi kalau tidak pernah memahami makna kriteria ini, tidak pernah mengetahui ketentuan-ketentuan seperti apa istrinya, maka tiba-tiba jatuh cinta di pinggir jalan, di tempat konser, di sekolahan, apalagi sekolahan saat ini benar-benar tempat yang paling membahayakan. Dulu menganggap orang sekolah itu adalah keselamatan. Kalau Anda tidak pernah membicarakan tentang lawan jenis kepada putra-putri Anda, sadarilah bahwa putra-putri Anda di luar sana membicarakannya. Ayo. Dia dengan temannya, pacar lu siapa? Pacarmu siapa? Tuh, naksir kamu kemarin salah melulu. Tuh, setan tuh. Ini iblis kelihatannya, manusia. Itu yang merusak. Kalau sudah pacaran, kamu apain tuh? Sudah pergi kemana aja? Ya, kampungan. Mulai. Ini gara-gara ini. Orang tua harus cerdas di sini. Sadarlah, tobatlah kepada Allah jika ada yang hadir di tempat ini tidak pernah menyadari pentingnya amanat dari Allah. Dayus, orang yang tidak pernah punya cemburu kepada anak-anaknya, dia akan di dasar neraka jahanam. Bukan neraka, dasarnya neraka jahanam. Ini amanat putra putri. Kita harus bisa menangis di saat kita salah mendidik anak-anak kita. Baik anak kita. Jadi bukan dengan cara menyodorkan kepada laki-laki. Kadang-kadang malah nih, tuh pacarmu tuh ya, datang naksir kamu tuh, cocok kamu dengan dia. Ini orang tua dungu. Itu jawab Allah. Sebab selawan jenis ini selagi belum ada qabil tu nikah, setan yang berbicara. Menghantarkan ke haram lebih ganas dari serigala. Serigala itu kalau memakan mangsa mati paling tidak. Tapi kalau ini manusia melakukan zina, mengantarkan ke neraka lebih ganas dari serigala. Adakah orang setiap hari berkata, no ini lo kalung saya bermata yang pengen lihat tuh. Tempatnya adalah di lemari ini. Siapa yang mau? Gak ada. Tapi putri kita, masya Allah, anakku sekolah di sana loh ya, ini nomor teleponnya. Kapan-kapan kelewat mampir ya. Aduh, ya Allah bu. Para bapak, subhanallah, pendidikan di sini ini sangat penting. Masalah pendidikan anak, tolong diperhatikan. Jadi kalau kita mendidik anak sudah mulai dewasa tadi, komunikasi bu. Bukan dicorokkan untuk mencari laki-laki, tidak. Dikasih komunikasi itu sambil kita itu mengerem agar tidak buru-buru mencintai, sampai pada waktunya nanti kita nikahkan gampang dia bisa mencintai pasangannya dengan sepenuh hati, bukan hatinya terbagi. Alangkah banyaknya orang terlanjur mencintai yang di sana, menikahnya yang di sini. Maka di sini biasakan membicarakan tentang calon pasangan. Umur tidak penting. Sebab apa? Wahai para bapak dan ibu, lihatlah anak-anak Anda yang sudah mulai akil balig atau yang sudah masuki masa pubertas dan ke atas. Lihatlah anak Anda, yani jangan lihat anak Anda sebagai anak saja. Tapi ingat anakmu itu juga seorang wanita atau seorang laki-laki yang punya kebutuhan yang khusus yang tidak bisa diwakilkan kepada orang tuanya. Ada orang tetap menganggap anak kecil, masih kecil, 18 tahun kecil, innalillah. 20 tahun kecil, terus gedenya umur berapa? Sampai ini termasuk kesalahan gara-gara ngejar karir. Nak, kapan kamu nikah, nak? Ya kawan dia, kamu sekolah dulu, nak, ya. Kuliah. Tiba-tiba sang anak kok ngomong, Pa, Abah, kalau kuliah kayaknya berat, saya harus nikah dulu. Malu saja, itu anak-anak paman kamu semuanya sudah pada selesai sarjana S1, ada yang S2, kamu baru tamat SMA mau nikah, enggak, kuliah dulu. Baik, malu setelah itu anak waktu ngomong mau menikah, orang tuanya tidak menyambut. Setelah malu, diam-diam, sudah punya pacar, na'udzubillah. Dia pengen menyelesaikan kuliahnya, maka berhasillah dia menjadi sarjana ekonomi plus pezina. Allah, jangan disalahkan sang anak orang tua. Menikah. Nah ini, menghantarkan menikah. Kalau Anda punya prinsip, saya pengen menikahnya anak saya setelah ini. Mulai saat ini, Anda harus benar-benar menghantarkan mereka. Bukan dibiarkan. Menghantarkan itu mengawal. Misalnya Anda punya target, minimal anakku menikah umur 22 atau 20 atau 25. Boleh, antarkan ke sana, tapi selamat. Kalau tidak, nikahkan biar selamat. Dan caranya ya adalah diantaranya, hadirkan makna pemahaman terhadap kriteria. Kalau sudah benar, tidak apa-apa. Kalau tidak, dia akan mundur sendiri. Sebab benar kalau sudah orang senang, itu hitam dibilang putih. Ya. Pokoknya semuanya baik. Tidak sholat dikatakan rajin sholat, sering bohong sama orang tuanya hanya untuk membela pasangannya. Dan alangkah banyaknya seorang anak durhaka yang luar biasa kepada pasangannya gara-gara cinta. Berdurhaka kepada orang tua, membela pasangannya gara-gara cinta. Ibunya yang merawat 20 tahun dilupakan gara-gara pasangannya yang dikenal 1 tahun. Banyak. Ngomong sama ibunya, dia mah baik, mah baik, tapi mama enggak seneng, tapi baik, kalau enggak bisa enggak mau, mending pergi. Lihat, kurang ajar enggak? Baru kenal 6 bulan tuh. Ibunya yang merawat, mencebok, ini mulai kecil, dilupakan gara-gara hawa nafsu, bukan cinta itu. Baik, ayo kita hantarkan anak kita, pendidikan anak ini penting, amanah di mana? Azayut! Ibu yang jorok-jorokkan putrinya untuk pacaran, ketahuilah bu, jangan menganggap Anda punya sujud bisa menyelamatkan Anda. Ngajinya berbulan-bulan, bertahun-tahun di sini akan hilang karena Anda membiarkan, melalaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Wahai para bapak, jika Anda menghantarkan putri Anda ke tempat sekolah itu lebih bagus daripada Anda sholat dan iktikaf di dalam masjid ini. Orang menganggap ibadah itu hanya sholat, sujud, rukuk. Anaknya pergi kemana dibiarkan. Kadang-kadang dititipkan sama temannya tuh. Sudah bareng aja tuh lumayan. Bareng saja sana gak apa-apa. Gak apa-apa. Sehari gak apa-apa. Dua kali bagaimana gak apa-apa. Tiga kali obrolan bermacam-macam. Ada anak perempuannya dititipkan anak teman laki-lakinya. Dan banyak. Hitung-hitung gak bayar angkot. Subhanallah. Anak kita senilai uang 2.000 untuk ganti ongkos angkot. Anda tinggalkan sholat sunat duha. Kalau memang tidak bisa, ya padahal masih bisa, lebih baik ngantarkan anak. Muliakan anak, putri Anda. Dimuliakan ini. Kadang orang lalai, pengennya pokoknya anakku pengen soleh, doanya pengen soleh, soleh, soleh, soleh, soleha, soleh, soleha, soleh, soleha. Tapi subhanallah, tidak pernah peduli tentang anaknya secara sesungguhnya. Jadi ibu pertama diajak komunikasi. Gak apa-apa bu, Anda dengan anak kecil diajak komunikasi. Mulai akil balek, diajak memahami makna kriteria. Lah kemudian nanti, kalau sudah mulai, kok dia ada pelanggaran, kok sudah terlanjur senang, ini ada cara lagi. Tidak langsung, gak boleh. Gak boleh keluar rumah, gak boleh sekolah. Rontak dia. Harus lebih lembut Anda menangani mereka. Jangan sampai pacarnya terlihat santun, Anda terlihat serem kayak Dracula. Anda salah, di saat Anda menemukan putri Anda sudah mulai melanggar, sudah kena panah asmara, maka saat itu Anda harus lebih hebat, lembut, lebih indah di rumah. Sampai dia tuh mau melanggar, Anda tidak berani. Kadang-kadang orang tua tidak kuat, kadang-kadang dengar pengajian langsung ditempeleng, dimusuhi, di ini. Oh, bapakku jahat. Tatanya pacar, bukan pacar itu. Ya, kalau pacar. Ya, setan yang menggodanya itu ya. Itunya lebih lembut, gak apa-apa, insya Allah saya akan lindungi kamu. Gak khawatir. Oh, malah jauh dari orang tuanya. Dia orang tuanya membentak orang tuanya. Jadi kalau tiba-tiba kita mempunyai anak-anak kita yang sudah terjerumus di dalam cinta yang haram ini, mencintai sebelum pernikahan, maka ketahuilah kita menariknya harus dengan cara yang halus. Ibaratnya panah aku sudah nancep, kalau ditarik, kalau gak bisa lepas balik, tambah tajam, tambah dalam itu nanti. Susah. Ini kita harus perhatikan pendidikan anak sampai di sini ini penting, luar biasa. Banyak terjadi anak berzinaan, kita menemukan problem orang anaknya zina, anaknya ini, bahkan ada orang masya Allah luar biasa keteledoran orang tua di dalam mendidik anak. Dan ini urusannya bukan saja urusan dengan di dalam rumah, dengan orang yang sering keluar masuk di rumah kita, ini harus juga kita perhatikan. Tidak cukup. Makanya berkhus tidak cukup kita itu mengatakan pokoknya anak saya sudah mondok. Belum tentu. Sebab itu yang namanya hati ada sangkut pautnya dengan hawa nafsu, ada sangkut pautnya dengan yang namanya nafsu. Pengen melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hawa nafsunya itu. Jadi inilah yang perlu ya kita hadirkan di dalam mukaddimah pembacaan kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, bahwa mendidik anak di saat seperti ini perlu, yaitu dengan cara sering kita bicara mereka kepada mereka tentang kriteria calon pasangan dan sebagainya. Jangan dibiarkan begitu saja. Pendidikan seks perlu di saat ini, tapi bukan pendidikan seks ala orang-orang yang tidak kenal Allah. Pendidikan seks kepada anak-anak tidak harus melihat film-film kotor, tidak. Diberikan makna hubungan persenggamaan suami istri itu adalah tujuannya untuk punya anak yang soleh. Tahu tujuannya enggak akan zina. Masa ada orang melakukan zina niat punya ingin punya anak soleh? Enggak ada itu. Anak yang soleh, anak yang bisa mengabdi kepadamu, anak yang diridai oleh Allah, nak. Itu saja sudah paham, enggak mungkin dia melakukan perzinahan. Karena kalau melakukan zina akan punya anak tidak akan soleh itu nanti. Ngeri. Maka di sini perlu hati-hati mendidik anak di saat mereka punya hawa nafsu ini. Lain dengan anak yang sebelumnya. Di sini bisa berontak. Dan kemudian di samping kita berbicara tentang kriteria, ya, kriteria tentang syarat ya, kalau dalam Islam Nabi Muhammad menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in, nikailah, menikahi tungkahul mar'ah, seorang wanita dinikahi karena empat hal. Satu, karena kecantikannya. Kedua, karena hartanya. Limanya wali hasad ya, hasad itu watak karakter dan sifat. Yang keempat adalah agamanya. Pertama adalah kecantikan. Memang biasanya orang kagum dengan ini yang pertama. Makanya oleh Rasulullah disebut yang pertama, ini termasuk cerdasnya takbirnya ungkapan Rasulullah. Orang tuh kalau menikah biasanya yang pertama dilihat apa? Gantengnya dulu atau cantiknya dulu sebelum melihat mengintip rekeningnya. Sawahnya ada berapa bau atau berapa meni. Biasanya kelihatan cantiknya dulu. Baru setelah itu rumahnya gede atau kecil. Setelah itu perusahaannya apa? Ini wajar orang lihat di sini. Baru setelah itu, baru ini ketingkatan yang ketiga, orangnya gimana, sabar atau enggak sabar. Nah, ini hasabiha. Urusan agama ini biasa ditinggal, makanya ada Rasulullah sengaja ditaruh di belakang. Urusan agama nanti. Tapi oleh Rasul dibalik, fadfar bidati dini taribat yadak. Ini urusan agama. Ini orang tua tanggung jawab, benar, agama dahulukan, agama didahulukan. Maka inilah harus kita memberikan pengarahan kepada anak di saat anak menjelang dewasa. Ini pembahasannya sebetulnya pembahasan yang panjang. Ini sudah kita cukupkan dalam salah satu pengajian kita, membina keharmonian, memilih pasangan. Di dalam memilih pasangan ini caranya seperti apa. Nah, jadi mendidik anak seperti itu penting. Biasakan berbicara, Bu. Jangan biarkan. Jadi jadikan anak kita itu terbuka dengan orang tua. Dia bisa ngomong, "Ma, aku kok senang kepada orang itu." Biarkan, tanggapi. Dia itu karena manusia normal. Makanya tiba-tiba ngomong, "Ma, kalau saya ketemu laki-laki itu kok berdebar-debar hatiku, Ma." Dia pegang tangannya. Karena dedek atau teteh wanita sempurna, wanita benar, pasti dengan laki-laki itu senang. Tapi dedek harus pikir bahwasanya laki-laki yang boleh menyentuhmu adalah hanya suamimu. Laki-laki yang bisa menyentuhmu hanya orang yang halal. Dan suamimu adalah orang yang harus begini-begini. Digoda mundur, ada enggak getar lagi nanti. Orang tua jangan cuek, pokoknya kalau ada tanda-tanda jangan cuek. Jangan segan-segan membolak-balik kertasnya anak-anak kita. Buku-buku agenda anak kita. Orang tua kadang-kadang begitu, karena masalah privasi-privasi. Anak-anak, Bu. Kalau sudah ada anak, HP-nya dikunci, hati-hati itu. Mau apa Anda membelikan HP? Termasuk, mohon maaf, kita sebenarnya pengen langsung mengatakan, hati-hati dengan anak HP, itu adalah baridu syaitan. Pak posnya setan itu adalah HP. Cuman barangkali sebagian orang berat. Tapi ingat, alasannya untuk komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya dapat SMS sehari dua kali, tak taunya yang 15 tidak tahu dengan siapa. Orang tuanya nomor nanti. Lah ini, SMS, surat menyurat dan sebagainya, Masya Allah. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa mendidik anak kita harus cermat, perhatian, peduli, ngerti, tanggap. Orang tua jangan biarkan, jangan cuek, buka bukunya agendanya apa. Kalau ada agenda yang mencurigakan, jangan langsung congok, "Nak, kamu begini, Nak." Tidak, Bu, cukup Anda paham. Barangkali ada kalimat anak putri kita menyebut seorang laki-laki, "Engkau sungguh begini, kok buat syair-syair seperti itu, kok puisi-puisinya aneh." Ya maklumlah, karena tidak pernah hadir di majelis, jadi puisinya bukan sanjungan ke Rasulullah ya. Puisinya kayak ini. Ibu paham, enggak usah dipergoki, nanti merontak dia, Bu. Tutup lagi, Ibu besok bicara yang halus, Nak. Nah, tanggap. Pokoknya kalau nanti kamu punya pasangan, Nak ya, yang begini, yang suami yang anu, terus diajak mengenal, tapi bukan disodorkan kepada orang. Nak, itu calon belum tentu dia. Nanti, jadi sampai menunda waktu pada Nak, pada akhirnya nanti anak kita dipinang oleh seseorang yang diinginkan atau yang kita inginkan. Dan orang itu mempunyai sifat dan kriteria yang sesuai dengan keinginan kita. Jangan dibiarkan. Jadi diantaranya adalah untuk menghindari pacaran komunikasi itu. Kalau sudah pacaran, Bu, Ibu yang susah, percaya atau tidak? Subhanallah. Pacaran adalah ibu yang susah, ustaz yang susah. Bohong kepada ibu, bohong kepada orang tua, bohong kepada guru. Kalau sudah orang bohong kepada orang tua, tidak akan bahagia sepanjang hidupnya. Durhaka kepada orang tua. Ini dalam pembahasan kita, Bu. Masalah berbakti kepada orang tua. Ini biasanya juga karena pernikahan. Sengsaranya hidup ini karena biasanya begitu. Orang tua tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, tidak akan bahagia orang yang merajut rumah tangga dengan durhaka ke orang tua. Kalau tidak segera tobat. Mungkin di antara kita ada yang dulu berontak karena ikut pergaulan yang gak benar, lalu gimana saat ini? Ayo mengabdi yang benar kepada orang tua. Orang tua, orang tua. Bahkan orang tua yang kafir sekalipun, orang tua kafir tidak sujud tuh. Orang tua yang kafir dan dia tidak pernah sujud, kita tidak boleh berbuat kasar dengan orang tua. Bagaimana jika dia adalah sholat dengan kita? Makanya biasanya pernikahan ini kan kita sebutkan sebab durhaka kepada orang tua, diantaranya pernikahan. Seorang suami yang terlalu mementingkan istrinya sehingga kadang-kadang lengah, orang tuanya tersakiti. Seorang istri terlalu muliakan sang suami sampai kurang ajar kepada orang tua. Padahal ingat rumus yang pernah kita hadirkan. Jadikan pernikahan Anda itu untuk sarana membantu pasangan Anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Maksudnya, maknanya begini. Jadikan suamimu itu, wahai para ibu, semakin baik dengan bapak ibunya. Dan jadikanlah, wahai para suami, istrimu semakin baik kepada bapak ibunya. Tidak akan bahagia. Nah ini kalau sudah menikahnya dengan cara berpacaran, ibu tidak lega, ibu tidak suka, musibah. Baik ini, jadi tadi yang kami maksudkan mendidik ini adalah untuk menggiring anak kita, membawa anak kita agar anak kita itu tidak terjerumus pada cinta yang haram, sehingga anak kita bisa nyaman terus, tidak akan bohong. Bu, dibohongin bu, kalau sudah anak kita pacaran bohongin mau kemana mak? Nah, mau les ekstrakurikuler, pelajaran tambahan macem-macem. Yang laki-laki yang biasa traktir, giliran mentraktir pacarnya, bingung cari duit di mana. Kalau enggak ngambil duitnya orang tua, bohong. Ada uang tambahan di sekolahan. Enggak ada baiknya pokoknya. Pemborosan waktu, pemborosan pikiran. Gimana bisa cerdas membaca? Titit SMS. Baca dua baris titit SMS. Nah, di dunia yang enggak dapat, di akhirat yang bakal sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tolong ini diperhatikan, yang punya putra putri perhatikan, hati-hati, itu aman dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang punya pendidikan, yang punya lembaga pendidikan, para pesantren, pesantren yang punya sekolahan, utamakan masalah yang ini. Bagaimana memahamkan anak-anak untuk memahami makna kriteria, jangan sampai di sekolahnya ada anak pacaran dibiarkan saja. Ustaznya macarin kadang-kadang, musibah ini. Allah, jangan Anda senang punya madrasah sekolahnya gede tapi Anda tidak peduli masalah ini, karena ini mukaddimah nanti di saat dia berduaan di luar sekolahan. Oh, masya Allah. Jadi sekarang ada sekolah itu media untuk cari pasangan yang haram. Jadi di sekolahan, di bangku sekolah, waktu istirahat minum bareng, keluarnya hari malam minggu melakukan zina. Allah, ini orang tua di rumah harus cermat cerdas. Ya, hai, kita ajak komunikasi anak kita dengan cara yang benar untuk mendidik anak. Jadi tadi kalau bicara tentang anak yang sudah menjelang dewasa, ini lebih panjang, nanti insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Komunikasi yang baik, terus komunikasi tidak ada hentinya sampai anak itu kita nikahkan. Baik, ini saja, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Hikamnya Ibn Athaillah Sakandari, hikmah yang ke. Nah, kebetulan hikmah ini ada hubungannya dengan masalah ini, nanti kita sambungkan sekaligus. Hikmah Al-Hikmatu Tsalitsatu wal Arba'un. Qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila an qala. La tashab. Jangan berteman. Man la yunhiduka haluhu. Orang yang hal, hal itu apa kita sebutkan, orang yang halnya, keadaannya, keadaan apa nanti kita jelaskan, supaya kita beri biasanya seperti biasa kita maknai dahulu baru nanti maksudnya. Jangan berteman dengan orang yang keadaannya itu tidak membangkitkan engkau untuk dekat kepada Allah. Wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan omongannya tidak menunjukkan engkau kepada Allah. Ini bicara tentang teman. Begitu pentingnya orang mencari teman. Ada orang mengatakan saya ingin bertobat. Saya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi harus ditindaklanjuti. Bagaimana agar saya bisa beristiqomah di dalam bertobat melakukan kebaikan? Yang paling penting ternyata dan paling utama adalah cari teman. Sehingga kalau ada orang melakukan satu kemaksiatan besar di satu tempat, hijrah. Karena bisa saja tempatmu itu, lingkunganmu itulah yang menjerumuskan kalian. Hijrah ke tempat lain agar selamat. Jadi teman ini luar biasa, sangat penting. Dia yang akan membantu kita. Makanya jangan berteman kepada orang kecuali hal. Hal itu apa? Ada makal omongan. omongan seseorang, selain omongan itu hal, akhlaknya, wataknya, sifat-sifatnya, keadaan selain yang diomongkan itu hal. Jadi omongan, maka Imam Ghazali di dalam Bidayatul Hidayah mengatakan, kalau mau berdakwah, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Halmu itu lebih fasih daripada omonganmu. Orang banyak ngomong, tapi tidak pernah ngamalkan, tidak didengar oleh orang. Guru agama, wah ngomong agama buat, tapi tidak pernah sholat duha. Anak-anak sholat duha semuanya ya, wasnya. Tidak pernah ngasih contoh. Siapa yang mau dengar? Tapi ini guru matematik, ya Allah, mendengar teng istirahat jam 9, langsung ke musola, melakukan sholat duha. Allah, tidak pernah ngomong dia. Hah? Guru matematik, tersentuh orang, ya Allah, itu guru matematik saja rajin sholat duha, niru tuh. Jadi hal itu selain yang Anda ucapkan. Kalau hal itu perilaku Anda, sifat-sifat yang tersembunyi di dalam hati Anda, tidak adanya kedengkian, bersihnya hati, itu memancar kepada orang yang berada di sekitarnya. Makanya duduk dengan orang soleh itu ada. Sampai dikatakan kaidah kalau duduk dengan orang soleh 40 hari itu akan kebawa-bawa itu. Sifatnya dan wataknya akan kebawa. Tapi duduk sama orang jahat ya, kebawa nanti juga kejahatannya. Jadi lingkungan ini sangat menentukan. Makanya jangan sampai engkau berteman dengan orang yang tidak bisa mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa juga begitu. Gara-gara teman, guyonan. Mula-mula sih rajin sholat, jamaah atau ibadah, zikir, puasa, kata temannya, sekali-kali dong. Ayo. Kadang-kadang ngeremehkan. Kita kan jarang bertemu, kalau sholat mas setiap hari ada kan. Cobalah pikirkan, masa saya datang kamu sibuk-sibuk. Mulai ke bawah, pelan-pelan, demi sedikit, ini teman. Jadi teman ini sangat punya pengaruh besar, merusak kalau dia tidak baik. Kalau baik, mempengaruhi. Dan pengaruhnya itu ada pengaruh zahir, pengaruh batin. Ini janji Rasulullah menyebutkan dalam banyak riwayat bahasanya ada orang mukmin itu ada nur di dalam hatinya yang bisa mempengaruhi di sekitarnya itu. Jadi kalau duduk sama orang soleh nanti akan mendapatkan nur cahayanya orang mukmin ini. Bahkan disebutkan juga malaikat-malaikat akan membawa rahmat kepadanya dan kepada orang yang berada di sekitarnya. Begitu juga kalau orang itu fajir, enggak sholat di rumah kita, menjadi panas rumah kita. Enggak pernah puasa, nah untuk bilang, pezina. Ngerikan, mengerikan. Wattaku fitnatan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, wattaku fitnatan. Takutlah kalian kepada fitnah, kemaksiatan, kedzaliman. La tusibanna alladzina dolamu minkum khasatan, yang tidak akan menimpa kepada orang yang melakukan saja. Kalau di rumah kita ada orang yang tidak sholat, hati-hati. Kalau ketimpa musibah bukan dia saja, siapa yang bersama dengannya? Siapa yang menemaninya? Maka rugi kalau Anda berteman dengan orang yang tidak baik. Ini membahayakan berteman dengan orang yang tidak baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, subhanallah, kita mula-mula malas sholat, diajak sholat, kita salah diingatkan. Penting Anda memilih pasangan, jangan hanya yang penting senang. Oh tidak, keselamatan kita di akhirat harus kita utamakan. Duduk dengan siapa, berteman dengan siapa, kerja dengan siapa, ini semua ada maknanya untuk mencari keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak peduli dengan siapa ia berteman, maka masuk musibah. At-tabi'ah itu tasrikut tabi'ah. Tabi'ah, mata karakter itu nyuri. Orang ngentekin syariah. Guyonan tentang syariat Nabi Muhammad. Ya ikut-ikut guyonan. Ngentengin sholat, ngentengin. Nah itulah akhirnya menjadi kayak budaya. Dulu tuh lihat. Laki-laki dengan perempuan. Di bangku sekolah tuh jejer itu sudah ditepui tangan, sudah lari malu tuh ya. Waktu di bangku sekolah di SD zaman dulu. Itu kan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Itu hanya jejer tuh ditepui itu sudah malu. Tapi sekarang anak-anak kecil SD kelas 6 sudah goceng-goceng kan itu.